Bismillahirrahmanirrahim. Apabila reseller hutang barang dari supplier, kemudian barang sudah di tangan reseller. Reseller tersebut menjual kembali ke pembeli dengan dicicil oleh pembeli tersebut. Gimana Ustadz, apakah boleh? Jazakallah khairan. Boleh, itu ya. Kenapa? Karena hakikatnya ini beli putus. Dan ketika barang dibeli dengan tempo, dengan hutang, maka sudah menjadi hak pembeli. Meskipun belum lunas dibayar, bahkan belum dibayar sama sekali, tapi sudah ada akad jual beli antara penjual pertama dengan pembeli pertama. Kemudian pembeli pertama setelah memiliki barang, dia menjualnya kepada pembeli kedua. Dia menjualnya dengan tempo, dengan kredit, boleh. Karena itu barang sudah milik dia. Wallahu a'lam.